kalyai wal kafi, kalyai wal kafi min ibni akramak, walyai wal haim, walyai wal ha min salihima malak, walyai wal ha min salihima malak, wa kullu mudmarin lahul bina yajib, wa lafdu majurraka lafdi manusib, lirafi wa nasbi wa jarri nasola ka'rif bina fa'innana nilnal mina, wa alifun wal wawu wa nunu lima ghoba wa ghairi kaqoma wa'lama, wa min domiri rafi ma yastatiru, kaf'al uwafiq naqda bi'i tashkuru. Wadhu irtifa'in wa infisalin anahu, wa anta wal furu'u la tashtabihu, wa anta wal furu'u la tashtabihu, wa dhu intisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila, wa fi ikhtiyari la yaji'u al-munfasil idha ta'ata an yaji'a al-muttasil, wa qaddimi al-akhassa fi ittisali, wa qaddimi al-akhassa fi ittisali, wa qaddimi al-mashi'ta fi infisali, wa fi ittihadi rutbati ilzam fasla, wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla, wa qabla yan-nafsi ma'al fi'li tuzinnu nulima nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim, wa laytani fasha wa laytina dara wa ma'la alla kismakum mukhayyara fil baqiyati wa attiraran khaffafa, fil baqiyati wa attiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa, wa fi laduni laduni qala wa fi qadni wa qadni al qadni wa qadni al-hazbu qad aydan qad yafi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqin ashabqa min wahaylatin wa washiqi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa shadqa min wahaylatin wa washiqi wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'i alladhi radif wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udal wa jumlatun wa ma bimazin rukiba da'in bi ghairi wayhi tamma u'riba da'in bi ghairi wayhi tamma u'riba da'in bi ghairi wayhi tamma u'riba wa sya'a bil alami dhul idhafa ka 'abdi shamsin wa abi kuhafa ووضع أولي بعد الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم للفجرة بذل مفرد أش مذكر بذل مذك بذل مفرد مذكر أشر بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتا على الأنثى اكتسر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تسع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصلة إلى دار المكان وبه الكفصيلة بالبعد أو بثم فو أو هن أو بهنا لكنطق أو بهنا لكنطقا أو هن أو هن أو هن موصول الأسماء إلا ذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة بل ما تليه أو بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تستد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديدة وأيضا وتعويذ بذاك قصيدة جمع الذي الأولى الذين جمع الذي أولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفع النطقا باللاتي واللاء التي قد جمع واللائي كالذين نزر وقعا ومن وما وآ تساوي ما ذكي وهكذا ذو عند طيء شهير وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا

Beliau di sini mencontohkan dengan tiga contoh, Al-Fadl, Al-Haris, An-Nu'man. Ini mengisyaratkan kepada apa? Al-Fadli wal-Harisi wal-Nu'mani. Ini mengisyaratkan kepada apa ini? Apa enggak ada isyarat? Hanya contoh saja. Ada isyarat. Apa itu? Kalau Al-Fadl. Al-Fadl. Untuk bidalatil mutawakho. Ya. Apa? Sifat? Atau hadas? Yang ditunjukkan. Ya. Dengan penunjukannya sifatnya apa? Dalalah mutawakoh. Yaitu masdar, dia menunjukkan kepada sifat ya, dengan dalalah mutabaqah. Kemudian al-haris. Al-haris di dalalatil tadammun. Ya, sifat yang ditunjukkan dengan dalalah apa? Tadammun. Kenapa? Karena al-haris menunjukkan pada zat dan sifat. Apa? Menunjukkan pada zatnya dan was. Bukan. Iya. Haris menunjukkan zat dan sifat. Tapi yang berkait dengan bahasan kita mana? Yang kita maukan kan apa? Wasafnya. Karena al-haris ya, di antara penunjukannya ataupun sebagiannya, sebagian yang ditunjukkan oleh al-haris adalah menunjukkan kepada sifat kan? Ya. Masih ingat kan kemarin? Nu'man. Bidalatil iltizam. Ah, maksudnya? Dalal iltizam. Itu Nu'man adalah dimana darah perkasasi ya. Merah. Apa? Merah. Ya. Nu'man pada asalnya adalah nama darah. Ya. Tapi dimaukan dengannya apa? Warna kemerah-merahan. Dan itu warna kemerah-merahan adalah apa? Kelaziman dari darah. Ya. Kemudian al-haris itu menunjukkan kepada makna apa? Masdar. Ya. Yang itu masdar tersebut adalah sebagian yang ditunjukkan adalah al-haris. Dan haris bukan hanya menunjukkan kepada sifat, tapi juga kepada zat. Gitu. Ingat ya kemarin ya. Ya. Kemudian setelahnya. Coba di-irob. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhola. Lilamhi maqad kana anhu nuqila. Ya. Wawu harfu atfin. Ba'du. Ba'du mubtada marfu alamatu rafihi. Dhammatun dhahir ala akhirihi wa huwa mudhaf. Na'alam. Al-a'lam mudhafun ilaih. Ya alaihi. Alaihi jar wa majrurun muta'alliq bi dakhala. Bi dakhala alati. Terus dakhala. Fil madi mabni ala sukun al-alif. Al-fat. Al-fat. Muqaddarah. Terus. Wa fa'iluhu. Fa'ilu damirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'udila. Ba'dul a'lam. Ha. La'al. Al. Al. Ya. Ila'al. Terus lilamhi. Jarum majrur muta'alliq bi dakhala. Ya. Dan apa? Lamah mudhaf. Ma isim mausul fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Qad harfu tahqiq. Kana fil madi naqis. Ya. Aina ismuha? Ismi mana? Ba'dul a'lam. Apa? Huwa. Kembali ke mana? Ba'dul a'lam. Ba'dul a'lam. Anhu jar majrur muta'alliq bi nuqila. Ya, nuqila. Fil madi mughayyiru sighah. Wa ya, mana ibu fa'ilih? Fa'ilihi dhamirun mustatir fihi jawazan takdiruhu. Ya. Wa al jumlah al fi'liyah fi mahalli. Fi mahalli apa? Tadi kan sudah ada isimnya kana, yang belum apa? Rafin khabar fi mahalli nasbin khabaru kana. Khabar, ya. Apa maknanya? Wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala li lamhi ma qad kana 'anhu nuqila. Sebagian nama-nama ya. Ya, 'alaihi dakhala. Apa? Saya sudah tahu i'rabnya, saya bisa menerjemahkannya, ya. Alif lam masuk pada ya. Ya. Padanya sebagian a'lam dimasuki oleh al. Terus harful jar ini li ta'lil li lamhi untuk mengisyaratkan ya li lamhi maqad kana anhu nuqila untuk mengisyaratkan kepada apa apa-apa yang diambil darinya ya sifat yang alam ini diambil darinya ya sifat yang alam ini diambil darinya dari kalimat nuqila ini mengisyaratkannya